tola jae nak jae cap tola jae ti kontola jare banyak ndoke pacul kari siji kulo jowo rasane lagi kripik melinco dipangan asu arep mulyo kutu marsuti buta wijo waco ditunggu tola jae nak jae cap tola jae ti kontol jare banyak ndoke pacul kari siji tola jae nak jae cap tola jae ti kontol jare banyak ndoke pacul kari siji abang abang kendero londo wetan side kuburan mayit kambi abang gotondo moto wadak bubur nggo golek duit tola jae nak jae cap tola jae ji kontol jare banyak ndoke pacul kari siji tola jae nak jae cap tola jae ji kontol jare banyak ndoke pacul kari siji gula jawa rasane legi kripik melinco dipangan nasu arep mulyo kudu mersuti buta wijo waco ditunggu tola jae nak jae cap tola jae ji kontol jare banyak ndoke pacul kari siji tola jae nak jae cap tola jae ji kontol jare banyak ndoke pacul kari siji abang abang kendero londo wetan side kuburan mayit klambi abang go tondo motong wedak bubur go golek duit tola jae nak jae cap tola jae ji kontol jare banyak ndoke pacul kari siji tola jae nak jae cap tola jae ji kontol jare banyak ndoke pacul kari siji tola jae nak jae cap tola jae ji kontol jare banyak ndoke pacul kari siji tola jae nak jae cap tola jae ji kontol jare banyak ndoke pacul kari siji.